Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Sebagaimana tadi telah disampaikan tentang keutamaan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu faktor yang sangat penting yang harus kita perhatikan pula di dalam dakwah ini. Satu faktor tersebut yaitu masalah kejujuran. As-sidqu, kejujuran di dalam berdakwah. Faktor ini sangat memegang peranan penting, karena sesungguhnya sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah dalam salah satu risalah beliau, bahwasannya masalah as-sidqu, kejujuran ini terkait kepada dua hal, yaitu as-sidqu fi mu'amalati ma'ar rabbi, kejujuran seseorang dalam bermuamalah kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran dalam masalah ini terkait kepada menunaikan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ketaatan kepadanya, meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang haram. Semua itu terkait kepada masalah kejujuran. As-sidqu fi muamalati ma'ar rabbi, jujur saat bermuamalah kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran yang kedua terkait fi muamalati ma'a ibadih, jujur saat seorang hamba bermuamalah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dua hal inilah yang terkait dalam masalah kejujuran. Maka kita melihat dalam peristiwa perang Tabuk, sahabat mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang ketika itu ia ditinggalkan pasukan, ia menanti dan menanti sehingga kemudian pasukan meninggalkannya di Madinah. Pasukan telah bersiap, ia menunggu, karena peristiwa perang Tabuk itu bertepatan dengan saat buah-buahan dan hasil pertanian dipanen, sehingga kemudian sahabat yang mulia ini, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, menunda-nunda untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna menghadapi peperangan Tabuk. Akibat dari perbuatan menunda-nunda ini, ia ditinggal pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Singkat kisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya kembali dari perang Tabuk. Kemudian berdatangan orang-orang munafik menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta uzur atas ketidakberangkatan mereka. Satu persatu mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap, mengemukakan alasan kenapa tidak berangkat. Namun bagi Ka'ab bin Malik yang di dalam perjalanan sejarah disebutkan bahwasanya Ka'ab bin Malik adalah salah satu dari seorang su'ara, seorang penyair, yang tentu ia memiliki kefasihan berbahasa, kefasihan di dalam berbicara. Ia datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa mengemukakan alasan apapun kecuali apa yang terjadi pada dirinya, hingga kemudian tiga orang sahabat yang kemudian mendapatkan hajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bahkan istri mereka pun diperintahkan untuk menghajar suami mereka. Ketiga sahabat ini selain Ka'ab bin Malik juga ada Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhum. Syahid daripada peristiwa ini adalah bagaimana kejujuran Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika mengemukakan alasan ketidakikutsertaan ia di dalam peperangan Tabuk. Sehingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, wa'ala salasatil ladhina khullifu, dan terhadap tiga orang yang mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kemudian tidak memenuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti peperangan Tabuk. Dari peristiwa ini kita melihat bahwasannya faktor kejujuran adalah sesuatu yang penting. Bisa saja, bahkan sangat mungkin, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengemukakan alasan-alasan untuk kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uzur atas ketidaksertaannya di dalam peperangan Tabuk. Apalagi ia seorang yang fasih dalam berbicara, pandai berbicara, pandai memutar kata-kata. Namun itu tidak ia lakukan. Walaupun dengan itu kemudian berakibat ia menanggung sebagaimana apa yang diceritakan di dalam hadis yang sahih, bahwasannya ketiganya kempi hajar, pemboikotan dari para sahabat yang lainnya, bahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para istrinya, salam pun tidak dijawab. 50 malam Ka'ab bin Malik dalam keadaan dunia rasanya sempit, walaupun dunia itu luas, nafas rasanya tersendat, namun itulah konsekuensi dari sebuah kejujuran. Namun akhir daripada kisah itu manis, namanya disebut-sebut karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan firman-Nya untuk kemudian menerima taubat dari ketiga sahabat yang mulia ini. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jujur kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu tentu akan ada konsekuensi akibat dari sikap jujur itu sendiri. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Akan tapi kalian jujur kepada Allah, maka yang demikian ini akan memberikan kebaikan bagi mereka. Jika mereka jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh akan memberikan kebaikan kepada mereka. Maka sangat penting terkait masalah kejujuran ini. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan, as-sidqu ma'nahu mutabaqatul khabari lil waqi. Jujur pengertiannya keselarasan antara khabar dengan apa yang terjadi. Ini adalah asal dari pengertian tentang as-sidqu, kejujuran. Maka apabila ada, apabila engkau mengabarkan sesuatu dan kemudian kabar tersebut, apa yang engkau kabarkan tersebut selaras dengan apa yang terjadi, maka disebut yang demikian ini engkau telah jujur. Seseorang mengabarkan tentang satu peristiwa, yang kabar dari peristiwa tersebut memang sesuai dengan apa yang terjadi. Maka yang demikian, maka orang tersebut telah jujur. Berbeda manakala seseorang menceritakan sesuatu yang cerita tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi, maka orang yang menceritakan ini berarti dia telah tidak jujur. Dengan kata lain, kadzab, dusta. Seseorang mengabarkan, ya Syekh, fulan akan mengisi daurah di satu kota, akan membahas kitab Kun Salafiyan ala Jaddah, padahal di daerah tersebut salafi telah dilarang. Melaporkan ke syekhnya. Ternyata fulan yang dilaporkan kepada syekhnya ini, disebut-sebut namanya, mengisi daurah di satu kota, bukan mengisi kajian kitab Kun Salafiyan ala Jaddah, tapi mengisi tentang masalah apa? Masalah ISIS. Ia menceritakan sesuatu, mengabarkan sesuatu yang kabar ini tidak selaras dengan apa yang terjadi, waqi yang terjadi tidak sesuai. Dia seorang pendusta. Dia seorang kadzdzab, pendusta. Pentingnya di dalam dakwah, karena ini menyangkut kehormatan seorang da'i, menyangkut kehormatan seorang muslim, sehingga tidak semudah itu kemudian ia melontarkan perkataan-perkataan, mengadukan sesuatu-sesuatu yang sesuatu itu tidak sesuai dengan fakta. Maka inilah yang kemudian akan menimbulkan fitnah yang demikian besar di dalam dakwah. Ketika kejujuran itu sudah dicabik-cabik, kejujuran itu sudah dilecehkan, maka yang ada akan timbul berbagai kerancuan di dalam dakwah ini. Maka di sini kita melihat pentingnya sikap jujur di dalam berdakwah. Oleh karena itu para asatidzah sedemikian hati-hati di dalam membuat ataupun mengeluarkan pernyataan selama tidak ada fakta, ataupun kalaupun ada berita tetapi kemudian tidak ada bukti, entah itu rekaman, entah itu bukti tertulis, entah itu yang lainnya, maka fakta-fakta yang demikian sementara dipending dulu sampai kemudian datang bayan, bukti yang nyata. Ketika para asatidzah membeberkan tentang sebuah sekolah yang katanya itu adalah sekolah salafi, ternyata dalam praktek amalan program-program yang diajarkan ternyata tidak mencocoki apa yang dinyatakan di dalam manhaj salaf, para asatidzah tidak lantas kemudian melemparkan pernyataan-pernyataan sementara bukti tidak ada. Dikeluarkannya pernyataan-pernyataan itu setelah memang bukti-bukti itu konkret ada, nyata. Karena apa? Karena kalau melemparkan pernyataan, ternyata buktinya tidak ada, jatuh kepada apa? Dusta. Jatuh kepada dusta. Dan ini sangat berbahaya di dalam dakwah. Melakukan atau menuduh kepada orang lain, sementara tuduhan itu sendiri tidak terbukti, tidak sesuai dengan waqi' yang terjadi, tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri. Ini sangat berbahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Karena sesungguhnya lisan-lisan kita kelak akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersabda dalam sebuah hadis dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, muttafaqun alaihi, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله الصديق. Sesungguhnya الصدق, kejujuran itu mengarahkan seseorang kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa seseorang kepada al-jannah, surga, dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa ia berbuat bersikap jujur hingga kemudian ditulis di sisi Allah siddiqan, dia sebagai seorang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya dusta itu membawa seseorang kepada perbuatan fujur, suatu yang jelek. Dan sesungguhnya al-fujur, perbuatan yang buruk, jelek tersebut akan membawa seseorang kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa terbiasa dengan perbuatan dusta hingga kemudian dituliskan di sisi Allah dirinya sebagai seorang kadzaban, pendusta. Peringatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah merupakan peringatan yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan, terutama terkait di dalam permasalahan dakwah. Karena sesungguhnya seseorang yang jujur itu akan memberikan satu bentuk ketenangan pada dirinya, dan sebaliknya seseorang yang tidak jujur pada dirinya akan merasakan sesuatu, akan merasakan sesuatu, sesuatu yang resah, bimbang, menjadikan dirinya tidak tenang. Wa man shadaqa naja, barang siapa yang jujur maka ia akan selamat. Dan demikianlah telah dicontohkan oleh salafun salih, seperti dalam peristiwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang dengan segala konsekuensi yang teramat berat, ia tidak ingin berdusta di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak ingin membohongi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian ini bisa terbongkar. Kedustaan-kedustaan yang tersimpan lama-kelamaan akan terbongkar. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan yang demikian ini. Terkait dalam masalah dakwah, konsekuensinya sangat berat. Ketika seorang da'i atau siapapun dia berbicara dalam masalah dakwah tidak berlandaskan dengan kejujuran, berbicara tanpa fakta, tanpa data, maka yang demikian ini akan menjadikan keadaan semakin tidak menentu. Karenanya penting sekali bagi kita semua bersikap jujur, karena ini terkait kehidupan akhirat. Jujur menunjuk, mengarah, membawa seseorang kepada kebaikan. Kebaikan itu sendiri, wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu sendiri akan membawa pada orang tersebut ke dalam surga, ke dalam jannah. Ini artinya bahwasannya jujur atau tidak jujur itu konsekuensinya sangat berat, karena menyangkut kehidupan akhirat kita. Sebaliknya seseorang yang dusta, pendusta, demikian pula ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Fa inna sidqa tuma'ninatu, karena sesungguhnya kejujuran itu akan menjadikan seseorang tuma'ninah, tenang. Walaupun mungkin akan menghadapi ujian-ujian, tetapi manakala seseorang itu jujur, pasti akhir daripada kejujurannya, sikap jujurnya itu akan memberikan sesuatu yang manis. Dan dusta, seseorang yang berdusta akan menggelisahkan keadaan jiwanya. Terus dia akan terombang-ambing dengan keadaan dirinya yang telah melakukan sikap berdusta. Kejujuran inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat. Dan itu kita ketahui ketika peristiwa yang terjadi di hadapan Raja Heraklius, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah, kemudian terjadilah dialog antara Raja Heraklius dengan Abu Sufyan. Dan itu diabadikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam sebuah kisah yang panjang, kisah tentang Heraklius. Qala Heraklu, famadza ya'murukum, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Raja Heraklius bertanya, apa yang diperintahkan kepada kalian, yaitu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, qultu yaqul, ubudullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a wa tarku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-shalah was-sidqi wal-'afaf was-silah. Maka ketika Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius, apa yang diajarkan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Sufyan menjawab, yang diajarkan adalah ubudullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian hanya Allah saja, dan jangan kalian sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah oleh kalian apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis-shalah, ia memerintahkan kami untuk menegakkan salat. Was-sidqi, dan ia memerintahkan kami untuk bersikap jujur. Wal-afaf, menjaga kehormatan. Wasilah, dan menjaga silaturahmi. Terkait hadis ini yang dicantumkan di dalam bab as-sidq, karena di situ Abu Sufyan menyebutkan bahwasannya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah di antaranya as-sidq, kejujuran. Jadi sejak awal, masa-masa awal Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabat untuk senantiasa bersikap, berkata, bertindak dengan penuh kejujuran. Karena sesungguhnya seseorang yang tidak atau dikenal tidak jujur, mana akan dipercaya ungkapan-ungkapannya, mana akan dipercaya lisannya, ucapan-ucapannya. Apalagi ia seorang da'i, apalagi ia seorang yang katanya menyampaikan risalah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi kemudian ternyata sang da'i ini tidak jujur. Maka ia akan ditinggalkan oleh umat. Ia akan ditinggalkan oleh umat. Jujur dalam pengertian, apa yang ia ucapkan, ia juga mengamalkan. apa yang ia kabarkan sesuai dengan apa yang terjadi. Senantiasa beriring antara pernyataan dengan fakta di lapangan. Senantiasa beriring. Dan manakala pernyataan seiring dengan fakta di lapangan, itulah yang dikatakan as-sidq. Jujur. Karenanya kejujuran ini menjadi fondasi, salah satu fondasi di dalam menata dakwah ini. Kalau tidak ada kejujuran, karut marut keadaan dakwah ini. Memberikan pengaduan-pengaduan kepada para masyayikh ternyata dusta. Datang kepada Syekh Rabi' terkait masalah radio roja, sudah dijelaskan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Tentang masalah radio roja, yaitu bagi orang yang menjaga kehormatannya, akidahnya, manhajnya, maka ia tidak mendengar, tidak akan mau mendengar siaran radio roja itu. Namun rupanya bukan kebenaran yang ingin dicari, tetapi yang ia atau mereka ingin dapatkan pembenaran, sehingga pergi ke Yaman, bertemu dengan salah satu syekh, ditanyakan lagi. Tentunya dengan harapan semoga syekh ini berkata lain. Kejujuran di dalam dakwah sangat penting. Maka tidak akan beruntung seseorang yang di dalam hidupnya kemudian tidak mengangkat tinggi-tinggi nilai kejujuran ini, terkhusus dalam dakwah. Sangat penting nilai kejujuran ini. Berbagai peristiwa, di antaranya karena ketidakjujuran. Dari mana saya harus bertobat? Setelah dibeberkan, ya, mau mengakui. Seakan-akan tidak tahu, seakan-akan berpura-pura tidak tahu. Kura-kura dalam perahu, kura-pura tidak tahu. Jujur ya, itu satu yang penting. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.